Umumnya lelaki punya sifat bajingan, tak pernah puas dengan satu perempuan. Itulah lelaki, tapi tidak termasuk saya. Tidak termasuk saya. Termasuk saya.